magali Allah cha asman so kawisa nany magali Allah si adina wasi nany magali Allah cha asman so kawisa nany magali Allah si adina wasi jam wache ji bibbi ni kunango nda iwa nany magali Allah cha asman so kawisa nany magali Allah asman so kawisa nanyuma kaya la si adinasi nambagel wacho chimirniti nyimu nangonda iwa nanyuma kaya la ta asman so kawisa nanyuma kaya la ke adinasi nanyuma kaya la ta asman so kawisa nanyuma kaya la ke adinasi namba wacho chimirniti